aku di sini. Kau buatku menangis, tak ingin menyerah, tapi tak menyerah. Mencoba lupakan, tapi ku bertahan. Kau terindah, kan selalu terindah. Aku bisa apa untuk memilikimu. Kau terindah, kan selalu terindah. Aku bisa apa untuk mengungkapkannya. Kau pemilik hati. Selalu terindah, aku bisa.